Non Renagadi, dilanjutin bareng Walker dan Mu. Nah, satu lagu tadi duet dari Walker juga Monata. Sebelum saya beranjak untuk lagu yang selanjutnya, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok cuma satu orang yang jawab assalamualaikum? Lego oleh kapan jawab ya. Yuk, baru Monata juga Walker, satu lagu kembali saya hadirkan buat Anda semua. Terima kasih bos-bosnya.